Pada malam hari ini di acara Bangki Bergoyang hadir memberikan yang terindah dan yang terbaik ya. Ada Ramayana juga ada Bangki. Siapa dia kalau bukan Tasya New Palapa. Tentang cinta. Terima kasih buat semuanya, tak doakan tambah banyak rezekinya.